Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hijrah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk melakukan hijrah atau perubahan. Hijrah adalah perpindahan dari keadaan ke keadaan. Bergulir dari suatu posisi kepada posisi yang lain. Berpindah dari keadaan yang buruk ke keadaan yang lebih baik. Hijrah lebih identik dengan perubahan. Perubahan merupakan suatu keniscayaan hidup yang harus kita lalui. Kalau kita tidak melakukan perubahan, kita akan ditinggal oleh deru deras perubahan zaman. Contoh saja, badan kita tidak bisa menahan untuk perubahan. Dia besar, dia tumbuh tinggi, dan bahkan sampai dia keriput kembali. Dan kita tidak mampu menahan lajunya perubahan itu. Jadi perubahan atau hijrah adalah satu keniscayaan hidup. Di sini kami menggambarkan bahwa hidup merupakan bagaikan menaiki sepeda. Bagaimana supaya kita bisa stabil berjalan menggunakan sepeda itu, kita harus terus menggayuhnya. Kalau kita berhenti menggayuh, sepeda itu akan jatuh. Maka keniscayaan hidup, melakukan perubahan, hijrah dari keadaan ke keadaan, itulah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini sudah Rasul berikan contoh kepada kita. Rasul hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasul hijrah dari peradaban yang buruk ke peradaban yang lebih baik. Itu hijrah tidak hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah pun pindah dari itikad yang buruk kepada itikad yang baik. Hijrah dari maksiat pindah kepada taat. Hijrah dari ketidakpedulian kepada toleransi menjadi peduli kepada toleransi. Itulah menjadi momentum yang sangat penting di bulan suci Ramadan untuk selalu melakukan perubahan. Niscaya kita akan menjadi manusia yang insan kamil. Karena hijrah adalah tuntunan agama. Oleh karena itu, mari kita gunakan momentum yang penting ini pada bulan suci Ramadan untuk selalu melakukan perubahan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ditandai dengan tiga hal. Pertama adalah indah. Yang kedua adalah gerak. Yang ketiga adalah tahu. Semakin luas pengetahuan akan semakin luas wawasan yang kita ketahui. Semakin tajam rasa kita akan semakin peka empati kita. Kemudian semakin kita menata hidup, maka kita akan semakin mudah menjalani kehidupan ini. Tiga hal tanda tadi akan menjadi tanda bahwa hijrah atau perubahan harus dikawal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan itu adalah tumbuh, bergerak, dan tata dengan penuh keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu umat. Kecuali umat itu sendiri, kecuali bangsa itu sendiri, kecuali kaum itu sendiri yang punya itikad melakukan perubahan itu. Berarti faktor inti supaya sukses dalam perubahan itu adalah muncul dari dalam diri kita sendiri, bahwa kita harus berubah. Namun perubahan itu harus keadaan kepada yang lebih baik dari yang kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita termasuk orang yang rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, kita berarti orang yang sangat celaka. Namun kalau keadaan hari ini dengan hari yang kemarin lebih baik, kita termasuk orang yang untung. Itu menjadi faktor utama bagaimana kita, bahwa kita sudah melakukan perubahan apa tidak. Momentum yang tepat bulan suci Ramadan adalah untuk revolusi batin, bahwa kita harus lebih baik di Idul Fitri yang akan datang. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami untuk mengawal perubahan ini. Bantulah kami untuk selamat dalam proses perubahan dan proses hijrah ini. Fa innaka khairun nasirin, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong kami. Allahumma ftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah, lapangkan dada kami, lapangkan pola pikir kami, lapangkan seluruh kemampuan kami untuk menerima perubahan ini, untuk menjalani perubahan ini kepada perubahan yang lebih baik. Fa innaka khairul fatihin, karena Engkau adalah sebaik-baik yang membukakan, sebaik-baik pembuka kebaikan. Ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kece. Gua pakai cek gua banyak, woi. Tuh, pakai M3 Play 24 jam. Sosmed gratis, apa semua gratis. Beli dan pakai M3 Play 24 jam. Nelfon SMS dan sosial media gratisnya 24 jam.